kamar beli. Kala kangene teke iseng mengode, dan dia ubah rindu. Ya dia setengah aja di mata, nanging pak rasa yang beli. Karena tersenang beli ne kapingin ilo tersne selantang tua. Terus nane kalem bunga-bunga. Setresnane kalem bunga.